Mana yang lebih berbahaya? Jil dan jin. Mana berbahaya? Jil apa jin? Jil dan jil sama saja. Tidak berbeda. Orang-orangnya pun sama saja. Yang tadinya jaringan Islam liberal dengan membanggakan liberalisme, menerangkan berbagai macam kerancuan-kerancuan beragama seperti ulil absar, tiba-tiba berubah kalimatnya atau tiba-tiba mengucapkan tentang Islam Nusantara itu begini, Islam Nusantara itu begitu. Ternyata tokohnya sama saja. Yang kemarin memperjuangkan liberalisme, sekarang memperjuangkan Islam Nusantara. Maka itu hanya penamaan. Jangan tertipu dengan jargon. Jangan tertipu dengan slogan. Jangan tertipu dengan yel-yel yang mereka ucapkan. Hakikatnya yang paling penting. Sami wala haraj, namakan semaumu. Apakah Islam Nusantara atau mereaktualisasi ajaran Islam atau Islam yang sudah dibumikan, membumikan Islam atau apalagi? Islam saja. Isinya adalah Islam di akal kalim, di otak atik. Dikurangi ini, dikurangi yang itu, diganti yang ini, diganti yang itu. Seakan-akan agama itu milik mereka sendiri. Wallah mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Taala. Yang merasa kalau mereka berhak untuk merubah agama Allah, merasa mereka berhak untuk mengganti, untuk merubah, untuk mengurangi, sampai dengan terang-terangan dan bangga menamakan panggungnya sebagai panggung seni Islam Nusantara, kalau mereka joget-joget oplosan. Astagfirullah. Apakah Islam mengajarkan joget laki perempuan dengan lagu dangdut? Siapa yang berani mengatakan mau diajarkan? Kiai mereka, pimpinannya, tokohnya, siapa yang berani mengatakan? Saya Syekh Siraj yang menyatakan bahwa itu adalah ajaran Islam, berani dia mengatakan seperti itu? Atau Ulil Absar Abdullah? Atau siapa? Semoga Allah robek mulutnya kalau mengatakan berani mengatakan bahwa itu adalah ajaran Islam. Tetapi ditulis panggung seni Islam Nusantara. Astagfirullah. Allah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala. Mereka yang menari-nari, mereka yang na'udzubillah dengan seronok, dengan pakaian minim, dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan, masih lebih ringan daripada Islam Nusantara. Kenapa? Mereka tidak mengatasnamakan agama. Sedangkan ini panggung seni Islam Nusantara mengatasnamakan agama. Saya hampir tidak percaya kalau saja tidak tunjukkan fotonya, tulisannya dengan jelas panggung seni Islam Nusantara. Dan itu dalam pertemuan muktamar organisasi besar di Indonesia. Maka itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Apakah tidak ada di antara kalian Rajulun Rashid? Apakah tidak ada di antara mereka orang yang bijak, orang yang lurus, yang mengingatkan kemaksiatan-kemaksiatan?